kita sangatlah beda. Jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, one heart, oh one heart. One heart, one heart, terus maju, lupakan masa lalu. One heart.